الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita telah sampai pada ayat yang ke-5 dari surah Al-Inshiqaq, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebagian tanda-tanda hari kiamat, di mana langit terbelah dan bumi dibentangkan. Kemudian setelah itu pada ayat yang ke-6 Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Dan ini khitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, pada seluruh al-insan. Al-Islam di sini menunjukkan istighraqiyah. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Innaka kadihun ila rabbika. Sesungguhnya engkau itu kadih. Disebutkan dalam tafsir, ya ayyuhal insanu innaka sa'in ila Allah. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu berlari menuju Allah. Ya. Asal dari makna kadih, al-kadhu, ya, adalah amalan manusia ketika seorang itu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Nah, jadi innaka kadihun ay innaka sa'in. Sesungguhnya engkau beramal, sa'in berlari, maksudnya di sini beramal, beramal dalam kehidupan dunia. Ya. Bekerja. Beramal ila rabbika, menuju Rabbmu. Menuju Allah. Wa'amilun a'malan min khairin aw syarrin. Dan kamu beramal dengan amalan-amalan yang baik, demikian pula yang buruk. Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bahwa manusia, ya, di dunia ini pasti beramal, tinggal melihat amalannya ada yang baik ada yang buruk. Maka yang disebut kadih, kadihun ila rabbika kadhan. Kadhan sebagai maf'ul mutlak, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut kadaha jildahu ay khadash. Kada hajil dahu, yakni mencakar. Ya. Jadi asal makna kada itu melakukan sesuatu hingga membekas. Saking sungguh-sungguhnya dia. Maka demikian pula manusia seperti itu keadaannya. Dalam kehidupan dunia ini manusia itu kadih. Innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya engkau beramal wahai manusia menuju kepada Rabbmu hingga engkau letih dalam amalanmu. Kadahan famulaqihi, di mana engkau akan menemuinya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ai thumma tulaqillaha yaumal qiyamati, kemudian engkau akan bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, apa tujuan dari bertemu Allah pada hari kiamat? Fayujazika bi'amalika bifadlihi aw adlihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalas kamu dengan amalan yang kamu lakukan. Apakah balasan itu dengan keutamaan dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bifadlihi au adlihi, atau karena keadilannya. Maksudnya kalau bifadlihi, balasan dari Allah bifadlihi, ini menunjukkan bahwa Allah masukkan hamba itu ke dalam al-jannah. Seorang masuk ke dalam jannah itu karena fadlullah, anugerah, keutamaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang masuk ke dalam neraka itu karena adlullah, karena adilnya Allah. Bukan karena Allah zalim kepada hambanya. Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Naam. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sedikit pun Allah tidak pernah berbuat zalim. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke dalam neraka, itu karena perbuatan hamba itu sendiri. Itu karena perbuatan hamba itu sendiri, dia yang telah berbuat. Maka dia berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama sekali tidaklah bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan kita tentang takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu, termasuk si fulan mukmin, si fulan kafir, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum Mu'tazilah mengatakan, "Dah, kalau semuanya sudah ditakdirkan Allah, berarti Allah itu tidak adil. Masa Allah takdirkan si fulan ini kafir, lalu kemudian setelah itu Allah takdirkan si fulan masuk neraka, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, berarti Allah tidak adil." Oh, tidak demikian. Nah, Allah itu maha adil. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rahasia Allah terhadap makhluknya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui apa takdir Allah terhadap si fulan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya dan para dai-dai yang menuju, yang mengajak kepada kebenaran? Bukankah itu telah sampai kepada kalian? Namun kalian tidak ingin mengikuti rasul, maka kalian berhak mendapatkan azab. Allah siksa kalian karena setelah datangnya risalah kepada kalian, kalian tidak menerima risalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka telah ditegakkan hujjah kepada kalian. Tapi kalau seorang yang belum ditegakkan hujjah, tidak sampai kepada kebenaran, sehingga dia tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, maka ini orang ma'zur, diberi udzur. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa satu kaum hingga kami mengutus pada seorang rasul yang menyampaikan kebenaran kepadanya. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Kita meyakini bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita pun mengatakan seorang masuk ke dalam neraka bukan karena Allah itu zalim. Allah itu maha adil. Allah tidak akan menyiksa satu kaum, melainkan disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ya, maka Allah membalas kamu dengan keutamaannya atau keadilannya. Tentu kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amalan kita dengan anugerah dan fadluhu tabaraka wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua kelompok manusia. Ahlul khair wa ahlus syar. Ashabul yamin wa ashabus syimal. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, disebutkan dalam tafsir, fa amma man u'tiya sahifata a'malihi bi yaminih, adapun yang diberikan lembaran-lembaran amalannya itu dengan tangan kanannya, wa huwal mu'minu bi rabbih, dan dia adalah seorang yang mukmin yang beriman kepada Rabb-nya. Nah, ini ahlul khair. Ya, penyebutan kanan itu menunjukkan kemuliaan. Ya, makanya termasuk diantara yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan yang kanan untuk yang baik-baik. Termasuk memberi dengan tangan kanan, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Taib. Ini amalan sunnah. Wa huwal mu'minu bi rabbi, dan dia beriman kepada Rabb-nya. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan penghisaban yang ringan, yang mudah. Ai fa sawfa yuhasabu hisaban sahlan, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nah, ini menunjukkan, ayat ini menjelaskan kepada kita adanya hari penghisaban. Ya, makanya dinamakan hari kiamat itu yaumul hisab. Dan hisab yang dimaksud di sini bukan hisab taubih, ya, hisab yang menjelekkan seorang hamba, tidak, hisaban yasira. Nah, apa yang dimaksud hisaban yasira itu? Al-ard, diperlihatkan saja. Ini yang kamu amalkan di dunia, ini yang kamu amalkan ketika di dunia, namun belum tentu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan-keburukan hamba. Makanya penghisabannya itu mudah, ringan. Ini bagi mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ahadun yuhasabu illa halak." Tidak seorang pun apabila orang itu dihisab pasti dia binasa. Tidak seorang pun apabila dia dihisab oleh Allah pasti binasa dia. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, lalu bagaimana dengan firman Allah ini? Beliau membaca ayat ini, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, orang yang diberikan dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang mudah. Gimana dengan ayat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalikal ard, yang dimaksud hisaban yasira itu adalah al-ard, dinampakkan. Ada yang mengatakan dimaksud al-ard i'rdun nasi fil al mizan, diperlihatkannya amalan-amalan manusia dalam timbangan. Sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud al-ard yakni seorang hamba itu hanya melihat amalannya, ini yang kamu amalkan dulu dari keburukan, dari kebaikan. Dia melihat amalan keburukannya itu tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk, sedangkan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi diperlihatkan amalan-amalan hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengampuninya. Nah, dan ini yang sahih dalam hal ini. Ya. Perlihatkan. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yudnal mu'min yaumil qiyamah rabbi azza wajalla, seorang mukmin pada hari kiamat nanti akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah ingatkan, bukankah kamu dulu berbuat dosa ini, kamu dulu berbuat dosa itu, kamu dulu melakukan ini, melakukan itu? Kata hamba ini, ay rabbi a'rif, benar ya Allah, saya mengakui itu semua. dia seorang mukmin. Dia mengakui itu semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah tutupi aib kamu itu ketika di dunia. Tidak ada orang yang tahu. Aku tutupi keburukan-keburukanmu itu di dunia. Tidak ada orang yang mengetahui. "Wa inni aghfiruha lakal yawm." Dan pada hari ini, yakni pada yaumul qiyamah, aku ampuni dosa-dosamu itu. Lalu diberikanlah lembaran-lembaran kebaikan-kebaikannya kepada dia. Jadi diampuni oleh Allah, diperlihatkan sehingga hamba itu mengakui perbuatan dosanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memberikan keutamaannya kepadanya. Berbeda dengan munafik. Kalau munafik, kesalahan-kesalahannya itu ditampakkan di khalayak ramai, di hadapan seluruh manusia, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan seorang mukmin, ya. Hisab hisaban yasira. Penghisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Ai wa yarji'u ila ahli fil jannati masrura, yaitu dia kembali kepada keluarganya nanti di dalam al-jannah, dalam keadaan masrura, gembira dengan keutamaan dan karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kembali kepada keluarganya. Keluarganya yang mana ini? Al-hurul 'ain, bidadari yang sudah dipersiapkan di dalam al-jannah, dan juga kalau istrinya itu salihah dan ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam al-jannah, maka dia akan dikembalikan lagi, berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat. Dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang gembira. Nah, oleh karena itu kaum mukminin yang sekeluarga ketika di dunia, lalu kemudian mereka mati di atas keimanan mereka, di akhirat nanti di dalam al-jannah akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya anaknya itu di tingkatan yang bawah, orang tua yang di tingkatan atas, anak ini akan dinaikkan, dikumpulkan. Atau demikian pula sebaliknya, suami istri, istrinya di tingkatan bawah dinaikkan, dikumpulkan bersama. Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan masuk ke dalam jannat dengan orang-orang yang saleh dari orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Nah, nas'alullah azza wa jal an nakuna min ahli jannah, naktafi bihadha al-qadar. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.